إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita pada kitab Usul Dakwah As-Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah Salafiyah, dan kita telah masuki pada prinsip yang terakhir, yang 10 di sini, yaitu iltizamuna fil kitab wa sunnati fi kulli syu'unina wa ahwalina. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di semua perkara kita dan seluruh kondisi kita. Ketahuilah bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum. Terkadang hukum satu masalah itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah sekaligus, terkadang ada dalam Al-Quran saja, tidak ada dalam Sunnah, dan terkadang datang dalilnya dari Sunnah saja. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan atas kita untuk mempelajari Al-Kitab wa Sunnah. Ya, kita mengerti hukum. Ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan. Kita mempelajari Al-Kitab dan Sunnah. Kita mengerti perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan Al-Kitab As-Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala keadaan kita. Baik ketika kita sendiri atau di hadapan orang, baik ketika kita senang atau susah, ketika kita kaya atau miskin. Baik ketika ini, ketika kita ini banyak atau sedikit, kita menjalankan Al-Kitab dan Sunnah dalam segala perkara kita. Bukan hanya dalam masalah ibadah saja kita mengikuti Al-Kitab dan Sunnah, tidak masalah jual beli semau kita. Dalam masalah akidah misalnya, kita mengikuti Al-Kitab dan Sunnah, itu masalah akhlak, adab, bertolak belakang dengan Al-Kitab dan Sunnah. Jangan. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam Islam secara total. Menjalankan Islam ini secara kafah. Sebagaimana firman Allah SWT, udhulu bisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Ya, secara total. Di sini insyaallah kita akan akhiri pembahasan pembahasan kitab ini pada pertemuan kali ini, sudah halaman-halaman terakhir insyaallah. Sebutkan di sini fal wajibu, ini saya halaman 79. Fal wajibu 'ala du'ati ila Allah subhanahu wa ta'ala أن يلتزموا الكتاب والسنة في جميع أحوالهم. Sudah menjadi kewajiban atas para da'i, para penyeru, para juru dakwah yang mengajak manusia pada agama Allah, sudah menjadi kewajiban atas mereka untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh kondisi mereka. Karena para da'i adalah panutan umat. Juru dakwah adalah orang-orang yang ucapannya, tingkah laku dan perbuatannya dilihat oleh umat. Dalam mereka bisa menjadi uswah hasanah. Jadi teladan. Teladan dalam ucapannya dan teladan dalam perbuatannya. Para da'i di samping mereka berdakwah dengan lisannya, mereka berdakwah dengan halnya, dengan perbuatannya. Kalau para da'i mereka sudah jauh dari Al-Kitab Sunnah, para da'i ibadahnya jauh dari bimbingan Al-Kitab Sunnah, ucapannya jauh dari Al-Kitab Sunnah, lalu seperti apa orang yang akan diajak? Kalau orang yang mengajak saja seperti ini, lalu seperti apa yang diajak? Kalau batang kayu itu bengkok, kemudian terterpa sinar matahari dan memunculkan bayangan, bayangannya pun akan apa? Bengkok, karena kayunya bengkok. Nah, kalau gurunya saja, orang yang mengajaknya saja tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, lalu apa yang akan diajarkan kepada mereka? Lalu seperti apa orang yang diajak oleh mereka? Dan sangat banyaknya di zaman sekarang orang-orang yang mengaku da'i atau didaikan, dijadikan sebagai da'i, ternyata ucapannya, tingkah lakunya, cara berpakaiannya, cara berpikirnya jauh dari bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi ini sebuah koreksi bagi kita, bahwa tidak semua orang mengajak pada agama ini mereka bisa dijadikan teladan. Tidak bisa dijadikan teladan ucapannya atau perbuatannya. Namun ini barakallahu fikum biasanya pada para da'i yang mereka jauh dari manhaj as-salaf. Yang terkadang mereka berdakwah hanya sekedar untuk mencari pengikut, berdakwah untuk popularitas dan semisalnya. Karena orang yang tulus dalam dakwahnya dan dia tahu besarnya tanggung jawab yang dipikul di atas pundaknya, dan dia tahu bahwa di antara ciri da'i yang berhasil dalam dakwahnya, dia bisa menjadi teladan bagi umat, tentu yang akan diprioritaskan oleh dia adalah bagaimana dia sendiri pengamalannya dengan Al-Kitab dan Sunnah, sehingga dia menjadi da'i yang mengajak manusia kepada agama Allah dengan lisannya, juga dengan perbuatannya. Ad-da'wah bil maqali wa bil hal, berdakwah dengan ucapannya dan berdakwah dengan perbuatannya. Sebutkan di sini anna fil iltizami bil kitab was sunnah khairan 'aziman fi dini wa dunya. Dikarenakan dalam berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah ada kebaikan yang besar, baik di dunia ini atau di akhirat nanti. Baik dalam perkara agama atau dalam perkara dunia. Kalau kita butuh atau kalau ada orang yang ingin pembuktian. Mana buktinya? Kalau berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, seorang akan mendapatkan kebaikan di dunia ini. Buktinya sangat banyak. Saya contohkan, dulu sebagian sahabat yang awal-awal Islam, umumnya mereka itu kondisinya fakir, kondisi serba sulit. Sampai mereka makan akar-akar pohon, makan dedaunan. Namun ketika mereka istiqomah di atas agama ini dan terus berjuang bersama Rasul, ya, dengan ketir dan pahitnya perjuangan, sebagian mereka mengalami zaman kemakmuran. Adapun yang meninggal, insya Allah mati syahid. Ada masih hidup dan diberi umur sampai pada masa Khulafa Rasyidin, mereka merasakan kemakmuran hidup, terutama di zaman Khalifah Umar dan Uthman bin Affan. Khabbab bin Arad misalnya, salah seorang sahabat yang dulu dia disiksa oleh tuannya. Dia seorang yang kaya, yang fakir dulu dari awal-awal Islam. Namun dia mendapat hidayah dan istiqomah. Beliau diberi oleh Allah umur yang lumayan panjang, sehingga beliau mengalami kemakmuran hidup. Sampai-sampai, ya, di zaman itu kata Khabbab bin Arad, inna ikhwanana alladhina madaw qablana lam tunqis sumud dunya. Saudara-saudara kami yang sudah meninggal dahulu, dunia tidak mengurangi pahala mereka. Sebagian mereka beramal, bersedekah, masih ada orang yang terima sedekah. Di zaman Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, kemakmuran itu luar biasa. Semua orang sudah makmur waktu itu, terutama di zaman Umar dan Utsman, di masa pemerintahan Utsman bin Affan terutama. Ya, ketika semuanya sudah makmur, yang terpikir, ah, untuk apa kalau bukan untuk membangun? Ya, akhirnya mereka membangun. Yang inti dari ini bahwa kalau kita melihat awalnya memang susah. Ya, dari awalnya memang mereka sangat minim ekonomi. Kemudian saat mereka istiqomah dan sabar, Allah SWT, ya, membukakan bagi mereka pintu dunia. Dan banyak, ya, contoh-contoh seperti itu. Walidzalika fa inna sahabata radhiyallahu anhum lamma anzalallahu qawlahu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah syaqqa dzalika 'alaihim wa ja'u ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya rasulullah kulibna min al-a'mali ma nutiq as-salah was-siyam wal-jihad as-sadaqah faqad unzilat 'alayka hadhihi al-ayah wa la nutiquha faqala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa sa'ina فَالْقُولُوا سَمِعْنَا وَعْضَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم خفض الله تعالى عنهم وأنزل قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن إني يهلو بار الصحابة ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian, yang tadi terpendam di hati diucapkan, yang terpendam di hati dikerjakan, atau kalian sembunyikan dalam hati kalian, Allah akan hisab. Dan ini berat. Ada kita punya kerentengan jelek, ya kan? Karena kita punya niatan-niatan tidak baik, walaupun itu enggak terucap, enggak kita laksanakan, tapi ternyata ada kerentek yang tidak baik. Kalau ini dihisab, berat tentunya. Ya. Nah, sekarang. Ketika turun ayat ini, terasa berat oleh para sahabat. Jadi kalau sesuatu yang ditampakkan ya mungkin ya. Tapi kalau sesuatu yang masih dalam hati, ya, orang punya kerentek niatan jelek kemudian juga dihisab, berat sekali. Siapa dari kita yang nggak punya, kadang nggak punya niatan-niatan jelek kan kadang ada kan? Hal ini terasa berat oleh para sahabat. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulibna minal a'mali ma nufiq. Kita ini dibebani oleh Allah amalan-amalan yang kita ini mampu. Ya, salat, puasa, jihad, sedekah mampu kita laksanakan. Tapi Allah telah menurunkan padamu ayat yang kami enggak mampu. Ini kalau apa yang dalam hati juga dihisab, dicatat sebagai dosa dan kesalahan, berat sekali. Rasul mengatakan kepada mereka, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum. Apa kalian ingin mengatakan seperti yang dikatakan oleh ahlul kitab? Itu al-Yahud dan Nasara sebelum kalian. Itu sami'na wa asaina. Kami dengar, namun kami tidak mau tunduk. Apa kalian ingin seperti itu? Anaknya jangan seperti orang Yahud dan Nasara. Ya, mereka sudah dengar perintah dari Allah, Pak, jawabannya sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami enggak mau taat. Kami ngerti, tapi kami enggak mengikuti. Jangan kayak gitu. Balqulu, bahkan katakanlah, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar, kami mohon siap, kami mohon taat. Ghufranaka rabbana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Karena kesiapan kita dalam menjalankan amalan, terkadang amalan kita enggak sempurna kan. Kita sholat, kita puasa, tapi ya sholat kita enggak sempurna, puasa kita ya banyak kekurangannya, kita butuh istighfar. Butuh minta ampun kepada Allah SWT. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah tempat kembali. Tatkala sahabat mengucapkan seperti itu, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka Allah Subhanahu wa taala ringankan mereka. Dan Allah menurunkan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan sekemampuannya. Ya, umat ini adalah umat yang sangat disayang oleh Allah SWT. Umat marhumah. Dan Nabi ini adalah dirahmah. Umat ini adalah umat yang disayangi oleh Allah. Dan Nabi umat ini adalah Nabi yang membawa rahmah. Hadir ummah, umat marhumah. Wa Nabi wa Nabi taubah wa rahmah. Allah SWT dengan kasih sayangnya tidak mencatat sebagai dosa apa yang masih dalam kerentek, selama kerentek tadi tidak di apa namanya, kerentek kesalahan tadi tidak dijalankan, apa masih dalam kerentek atau niatan dalam hati ingin berbuat jelek ya, kemudian tidak diupayakan, diusahakan, maka Allah Maha Pengampun. Surat al-Hadis, inna allaha tajawaza li ummati al-khata wa nisyan wa mastukri wa alihi. Sebenarnya Allah SWT memaafkan atas umatku sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja, sesuatu yang karena dilakukan karena lupa atau karena dipaksa. Demikian pula sabda beliau alaihi salatu wassalam, inna allaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam. au taf'al, atau maqala alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku apa yang diniatkan oleh hati selama itu belum diucapkan atau selama belum dikerjakan. Kama qala alaihi salatu wasallam. Ini adalah kemudahan bagi kita. Bisa Anda bayangkan kalau niatan-niatan yang ada dalam jiwa kita, niatan yang jelek tentunya, kadang muncul, kemudian langsung dihisab, itu disebut dosa berdasarkan. Maka selama belum niatan tadi belum diwujudkan dengan ucapan atau dilanjutkan dengan perbuatan, maka niatan tadi tidak dicatat sebagai apa? Dosa. Ini merupakan salah satu dari dua syarat Allah SWT. Allah SWT menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Ayat ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Penyayang. Pembebanan yang Allah bebankan pada manusia tidak mungkin di atas dari kemampuan manusia. Tidak mungkin di luar kemampuan manusia. Pasti manusia itu mampu. Sampai pun yang misalnya pembebanan berat jihad mesti mampu. Jihad, sholat, puasa mampu. Hanya saja terkadang ada kondisi-kondisi tertentu pada hamba yang hamba tadi tidak mampu karena sakit, ya kan? Itu lain lagi. Tapi hukum asalnya dia sih mampu. Orang sih mampu sholat. Namun sholat dengan berdiri, namun karena dia sakit, boleh dengan duduk. Ini berarti kondisi tertentu. Tapi hukum asalnya orang mampu untuk sholat dengan berdiri. Gak mungkin Allah SWT membebani kita dengan beban yang kita tidak mampu. Misalnya kita disuruh menjikurkan tubuh apa jasad kita di laut yang dalam kedalaman sampai 2 kilo misalnya. Nah, Allah berbari kita seperti itu. Kita disuruh ya melompat dari gunung yang paling tinggi di dunia ini ke jurang. Allah tidak akan mungkin membebani seperti itu. Salat, puasa, zakat semuanya mampu. Ya. Namun ketika kita akan menjalankan hal-hal yang hukum asalnya mampu, namun karena fisik kita tidak memungkinkan, anak kita tidak memungkinkan, di sini Allah memberikan keringanan. Muzakat tidak punya pulus. Muhaji tidak punya pulus. Sudah. Atau ada pulus tapi caranya tidak aman. Atau tidak ada kendaraan yang menyampaikan ke sana. Negaranya di embargo misalnya. Sudah. Jadi dia tidak mampu. Atau seorang perempuan, dia punya pulus. Uang punya, ya kendaraan juga ada, tapi tidak ada mahram. Jadi dia tidak mampu. Tidak mampu. Intinya barakallahu fikum, Allah tidak akan mungkin membebani orang di luar kemampuannya, tidak mungkin. Dan Allah SWT itu sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Makanya ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat ada seorang berdiri terus di bawah terik matahari, enggak mau ngomong, Rasul bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Jadi orang ini kenapa? Kata mereka, ya Rasulullah Abu Israel nazara ayyakuma ya wala yaqud wa yaqum fi syamsi wala yastadil wala yatakallam wa yasum. Ya Rasulullah, ini adalah Abu Israel, dia bernaza untuk berdiri enggak mau duduk ya, kemudian berdiri di bawah terik matahari, enggak mau pakai naungan atau payung, enggak mau bicara dan dia bernadar mau puasa. Dia ada 4 ini kurang lebih. Kata Rasul, perintahkan dia untuk duduk, untuk bernaung, terik matahari, untuk berbicara. Dan sempurnakan apa? Puasanya. Jadi 4 nadar ini hanya satu yang disuruh melanjutkan, itu apa? Puasa. Adapun seorang menadarkan untuk tidak mau duduk, ya, ini nadar yang maksiat. Allah, ya, Allah jangan kita suguhkan ibadah kepadanya dengan sesuatu yang kita mengadab diri kita sendiri. Allah gak butuh dengan kita mengadab diri kita. Apa kemudian dengan kita mempersulit diri kita kemudian pahala jadi banyak? Tidak. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam, andai kata dipaparkan kepada beliau 2 pilihan, ada sesuatu yang berat, ada yang ringan, beliau pilih yang ringan. Beliau pilih yang ringan, ingat selama yang ringan tadi tidak ada udzur kemaksiatan. Seperti ini. Jadi inti atau ciri dari agama ini memang yusrun wa sulhun. Gampang, mudah. Banyak sekali contohnya. Dahulu umat sebelum kita mereka puasa. Ya kita puasa, cuma beda puasanya. Mereka tidak ada sahur. Orang udah tidur malam sudah tidak ada puasa, tidak ada sahur. Juga orang dahulu mereka kalau berbuka menunggu saya bintang-bintang apa? Bermunculan. Sudah tenggelam, nanti kalau bintang belum bermunculan mereka belum berbuka. Kita tidak seperti itu. Kita justru disyariatkan untuk mensegerakan berbuka kalau sudah tenggelam matahari kan. Ya, mengakhirkan sahur sampai menjelang yang berkati subuh. Dulu masuk kita, mereka sholat itu hanya di tempat ibadah yang sudah dikhususkan, tidak boleh di selain itu. Adapun kita di mana saja bumi kita pijak, waktu sholat datang di situ kita sholat. Dulu masuk kita kalau pakainya terkena najis itu dipotong kainnya. Kalau kita cuma dicuci. Kalau pakaian kita kena najis dipotong ya berapa? Banyak pakaian kita harus dipotong, dibuang. Allah sementara sayang pada umat ini. Allah sementara sayang pada umat Islam. Umat ini umat yang terakhir atau umat yang pertama nanti di umat kiamat. Rasul mengatakan, nahnul akhirun al-awalun yaumal kiamat. Kita ini umat yang terakhir datangnya tadi umat yang pertama nanti di yaumul kiamat. Jadi Allah SWT tidaklah membebani satu jiwa menjadi dengan kemampuannya. Makanya Allah SWT ketika menjelaskan tentang masalah pemberian nafkah untuk istri dan untuk anak, tidak disebutkan patokan seberapa-seberapanya. Tapi disesuaikan dengan kondisi orang yang memberi nafkah. Kalau dia orang yang luas rezekinya, ya memberi nafkah sesuai dengan keluasannya. Kalau dia rezekinya itu sempit, ya dia memberi sesuai dengan kemampuannya. Allah SWT mengatakan, yunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Dalam orang yang kaya, orang yang luas rezekinya, memberi nafkah sesuai dengan keluasan rezekinya. Misalnya seorang sehari misalnya dia dapat keuntungan 200 ribu, dia memberi nafkah pada istrinya wajar. Masa cuma 10 ribu yang untuk beli beras saja, ya baru 1 kilo, belum untuk beli minyak, apalah ya, taruhlah berapa lah yang cukup, 50 kah, 70 kah, taruhlah seperti itu. Pas satu hari dia dapat sampai 2 juta, sudah misalnya dia membeli satu yang nggak kayak biasanya. Biasanya cuma yang tempe sama kangkung, sekarang misalnya beli ikan tuna, beli apa. Misalnya, Allah mengatakan, yufiq dzu sa'atin min sa'atih. Dalam orang yang luas rezekinya, dia beri nafkah sesuai dengan keluasannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu. Dan orang yang disempitkan rezekinya, qudira 'alaihi, disempitkan rezekinya. Artinya rezekinya enggak banyak. Fal yunfiq mimma atahullah. Dalam dia beri nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan bagi dia. Ini ada patokan. Jadi tidak boleh seorang istri katakan pokoknya saya setiap hari dikasih nafkah 100 ribu. Saya nggak tahu kamu dapat berapa, mau dapat 50, mau dapat 500, pokoknya saya setiap hari dikasih sedia. Anda kata kurang, mereka hitung utang. Boleh seperti itu. Saya sebesar contoh seperti ini, memang ada yang seperti itu. Dan orangnya ngeluh. Nata dulu, ya, maka saya kurang dihitung utang oleh istri saya, berapa puluh juta, banyak sekali utang saya oleh istri saya. Karena dia sudah matok sekian. Ya benar seperti itu. Jadi sekarang apa ya? Jadi sekarang apa? Kasihan ya kawan. Dia ekonominya ya kadang bagus, kadang gak bagus. Tapi istrinya matok sekian. Jadi ketika hari itu dia tidak ngasih sesuai dengan yang dia matok, ya dia tuntutan. Nah itu kali berapa hari, kali berapa bulan, berapa tahun. Ya. Banyak sekali. Ya benar ya. فَمَنْ حَكَّمَ الْكِتَابَ السُّنَّةَ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا. Para siapa yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim yang memutuskan perkaranya, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pepadang bagi jalannya, maka Allah jadikan baginya di setiap kesulitan ada saja jalan keluar. Setiap kesempitan ada saja solusi. Seperti itu barakallahu fikum. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah misalnya. Di mana Rasulullah itu mengutus regu pasukan di bawah pimpinan sahabat Abu Ubaidah. Masih paceklik. Paceklik. Sehingga jatah rangsum makanan pasukan setiap person, setiap orang setiap harinya satu korma. Ini bukan mau daurah, mau apa namanya taklim, ini mau perang, nah, tentu butuh apa? Ya energi. Tapi adanya ini satu bakor. Mereka gak protes, mereka gak mengatakan ya Rasulullah, jangan sekarang lah. Kondisi kita sudah masuk, nantilah kalau sudah musim panen sehingga sanggup kita cukup. Ya, langsung kita itu cukup. Enggak seperti itu. Mereka langsung menjalankan. Menjalankan. Wah subhanallah, pertolongan dari Allah datang. Di saat mereka itu menjalankan tugas, ketika menyusuri tepi pantai, mereka dikejutkan oleh kolam yang sangat besar. Dan ambar. Wah, kemudian mereka ambil dagingnya, berhari-hari mereka makan darinya, sampai kekar tubuh mereka. Saking besarnya ikan ini, ya, sekian orang masuk ke kelopak mata. Mata disongkel, mereka masuk di lubang matanya, berapa orang bisa masuk. Kalau mata seperti ini, kepalanya kayak apa, tubuhnya kayak apa. Karena umumnya, ya, mata ikan lebih kecil dari kepalanya, kepala lebih kecil dari tubuhnya, atau kurang lebih. Allah, tolong mereka. Allah carikan jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Ini cinti dari Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia solusi dari segala kesulitan. Dan Allah akan beri rezeki dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rezeki dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Amimma yang bagi ayat syahur bihi ulaika alladhina yunfiruna ala al-hukam tahkiman wal-qanin al-wad'iyah anahum aydan yuhakimuna ghara syara'illah subhanahu wa ta'ala fi mu'amalatihim wa fi tasarrufatihim. Dan diantara hal yang butuh untuk diketahui oleh mereka-mereka yang terkadang menghujat para penguasa, mereka itu menggunakan undang-undang buatan manusia, menghujat, ditogut-togutkan penguasa, tapi mereka sendiri juga, ya, dalam tingkah lakunya, dalam muamalahnya, nggak menjalankan syariat Allah. Ini kan lucu. Ini nyuruh orang untuk baik, tapi mereka sendiri bukan orang yang baik. Kayak dokter ngobati padahal dia sendiri penyakitan. Lalu dia, apa namanya, dahulu dikatakan, wa ghairu taqiyyin ya'murun nas bittuqa katabibin yudawi wa wa'alim. Orang yang gak bertakwa ngajak-ngajak takwa, itu ibarat dokter ngobati padahal dia sendiri penyakitan. Mereka terkadang menghujat penguasa, kalian berhukum dengan hukum undang-undang buatan manusia, ini kufur, ini macam-macam, lalu mereka sendiri dalam tingkah laku mereka pun jauh dari syariat Allah. Misalnya ya, orang-orang terfitnah dengan pemahaman seperti itu, mereka terkadang menjarah harta, menjarah toko-toko, ya kan, melakukan aksi perampokan. Loh, mereka sendiri tidak menjalankan syariat Allah. Kalau dia mengatakan, loh kan yang kami rampok kan hartanya orang kafir, kita kata taruhlah itu orang kafir. Orang kafir itu ada empat macam, ada empat jenis, Anda gak bisa bedakan. Mana orang kafir yang boleh kita rampas hartanya dan mana yang tidak? Anda gak ngerti perintah seperti ini. Anda sendiri gak ngerti syariat Allah. Apa yang Anda lakukan jelas bertentangan dengan ya hukum agama. Seorang kafir di sini, orang kafir yang tinggal di negeri muslimin, mereka mendapatkan jaminan dari pemerintah muslimin, gak boleh diganggu. Gak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu jiwanya. Jadi sebagian kelompok yang mereka terkadang mengingkari penguasa karena mereka berpedoman dengan undang-undang batas manusia, tapi mereka sendiri terkadang dalam muamalah, dalam pergaulan dan tingkah laku mereka juga jauh dari syariat Allah. La aqulu innahum yahkimuna ghaira syara'illah azza wa jalla fi jami' umurihim. Saya tidak katakan kalau mereka itu tidak menjadikan, tidak berhukum pada selain syariat Allah di seluruh perkara mereka, bukan. Ya, mereka ya, terkadang berhukum dengan syariat Allah. Walakin la ubali in kuntu fi katsirin umurihim. Namun tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa kebanyakan perkara mereka atau kebanyakan dari urusan mereka, mereka tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakimnya. Banyak dari perkara mereka yang mereka lakukan jauh dari dalil. Contoh, misalnya mereka terfitnah dengan istilah zakat profesi. Zakat profesi yang digembar-gemborkan, setiap bulan seorang mengeluarkan zakat. Kan ibaratnya kayak orang panen. Beda antara panen ya dengan orang dapat gaji per bulan. Padahal kalau itu zakat mal, zakat harta, itu kan ketentuannya ada dua. Sudah berlalu satu tahun dan sudah sampai nisab. Nisabnya harta itu ya imma, kalau emas itu kurang lebih 85 gram. Kalau perak kurang lebih 595 gram perak. Orang misalnya kalau 85 gram berapa, kalau 40 juta lebih ya. Jarang kan orang, jarang orang pegawai-pegawai karyawan-karyawan gajinya 40-an juta itu jarang. Ada-ada, yang lebih dari itu juga ada, tapi kan jarang. Gaji cuma 2 juta, 3 juta, kemudian setiap bulan keluarkan zakat. Betul, kita ini ya tidak boleh pelit sesuatu yang memang kita disuruh untuk zakat. Kalau sudah mencapai nisabnya dan sudah sampai perputarannya. Tapi jangan pula kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sebagaimana kita pelit dengan apa yang harusnya kita keluarkan kita berdosa, demikian pula enggak boleh kita mewajibkan yang tidak wajib. Kalau ini baik, tentu Nabi dan salaf umat itu sudah melakukannya. Dari zaman dulu juga yang namanya ya amal, para pegawai, para gubernur, wali kota juga dapat gaji kok. Dulu dari dulu sudah ada. Kalau istilah zakat profesi sudah ada dari dulu, tentu sudah ada yang melakukannya. Jangan kita mengada-ada dalam syarat ini yang tidak ada. Sebagaimana kita tidak boleh untuk pelit dengan apa yang harus kita zakati, kalau sudah memang wajib zakat, demikian pula jangan sampai kita mewajibkan satu yang tidak wajib. Ini bahaya seperti ini. فَلْيَتَقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْفُسِهِمْ وَيُحَاسِبُوا أَنْفُسَهُمْ قَبْلَ يُحَاسَبُوا. Dalam mereka-mereka yang punya pemikiran tadi yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai ya, patokan hidupnya dalam segala urusannya, dalam mereka bertakwa kepada Allah, mereka perhatikan diri mereka, mereka introspeksi diri sebelum nanti di yaumul kiamat dihisab, sebelum nanti di yaumul kiamat akan dihisab. Wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan ini berarti kita telah menyelesaikan bacaan kita dan kajian kita pada kitab Ushulud Da'wah Salafiyah. InsyaAllah untuk pertemuan akan datang mungkin ganti ya, kitab yang lain. Semoga apa yang kita baca bersama, kita jelaskan, bermanfaat untuk kita, dan apa yang salah dan keliru semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu ta'ala ala bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.